Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih kitab Fadailis Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan para sahabat, bab yang ke-45. Bab yang ke-45. Oh ya. Bab yang ke-46. Bab doaun nabi atau doain Nabi sallallahu alaihi wasallam lighifarin wa aslamin. Lighifarin wa aslamin atau wa aslam wa aslama. Babu doain Nabi sallallahu alaihi wasallam lighifarin wa aslama. Bab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ghifar. Ghifar sesuku, kabilah. Begitu juga Aslam. Aslam juga nama suku, nama kabilah. Dan Nabi SAW mengkhususkan dua kabilah ini dengan doa. Sebagaimana Nabi SAW mengkhususkan doa untuk seluruh Ansar. Ya. Kemudian Nabi pada bab yang sebelum ini, atau sebelum itu lagi, memberikan menjelaskan tentang beberapa kabilah Ansar yang paling mulia. Pada urutan pertama, kedua, ketiga dan keempat disebutkan nama-nama kabilah-kabilah Ansar oleh Nabi SAW, Banu Najjar, Banu Abdul Ashhal, Banu Al-Harith bin Al-Khazrat dan Banu Sa'idah. Kemudian sisanya, semua orang Ansar memiliki kebaikan. Kemudian di sini Nabi SAW mendoakan dua kabilah ini, Ghifar dan Aslam. Ya, ini dua kabilah di luar Ansar, selain dari kabilah di dalam Ansar, di dalam atau dari kalangan Ansar ini, Ghifar dan Aslam mendapatkan juga keistimewaan di mana Nabi SAW mendoakan mereka. Kita baca hadis yang pertama, 6377. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana هداب بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر أبو ذر الغفاري dari قبيلة غفار yang tadi salah satu dari dua قبيلة yang mendapatkan doa kebaikan dari Nabi yaitu Abu Dhar Jundub ibn Junadah radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam doanya, ghifarun ghafarallahu laha, ghifarun غفر الله لها، وأسلموا سالمها الله. Ini doa yang diselaraskan dengan nama. Diselaraskan dengan nama Ghifarun, ada huruf ghain, fa dan ra, yang dari situ juga diambil kata ampunan, ghafara, yaghfiru, ghufranan, maghfiratan. Jadi huruf dalam suku kata yang tiga huruf dalam bahasa Arab dari kata ghifar itu mendekati ghafara, mendekati ghafara, yaghfiru, ghufranan, maghfiratan, yaitu artinya apa? Mengampunkan. Kemudian ketika seseorang mendoakan ampunan untuk orang lain, maka diambil kata kerja ini, atau berdoa untuk mendapatkan ampunan dari Allah, Allahumma ghafirli, diambil dari kata ghafara, yaghfiru, ghufranan, maghfiratan. Kemudian kata kerja permintaan atau permohonannya, atau kata kerja perintahnya, ighfir. Ya. Kalau memohonkan untuk orang lain, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Jadi kata ghifar ini keindahan dalam ungkapan, dan ini merupakan salah satu dari keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keindahan dalam ungkapan yang dimiliki oleh Nabi. Kemudian di antara yang beliau dapatkan dari keistimewaan dari Allah, ketika mengungkapkan kata-kata, ia mampu untuk mengungkapkan kata-kata yang singkat namun maknanya sangat luas. Ungkapannya singkat, maknanya sangat luas. Dan ini yang dikenal dalam agama kita, dalam keistimewaan Nabi, dengan jawami'ul kalim. Nabi juga mengatakan demikian, utitu jawami'ul kalim, saya diberi kemampuan untuk saya diberi jawami'ul kalim, yaitu kemampuan untuk menyampaikan kata-kata yang singkat yang memiliki makna yang luas. Dan ini banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW, seperti contoh ad-dinun nasiha. Ini hanya dua kata tetapi maknanya luas. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Tetapi ungkapan yang hanya terdiri dari dua kata kemudian diulangi tiga kali oleh Nabi, di dalamnya tegak agama Islam, yaitu menunjukkan bahwa nasihat dalam agama ini merupakan tiang dan tonggak. Bila mana tidak ada nasihat menasihati di dalam agama antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, hidup kaum muslimin dengan konsep egoisme, individualisme, tidak mementingkan orang lain, tidak memikirkan orang lain. Ya, saya begini dan dia terserah. Lulu gue. Nah, ini maka tidak akan mungkin tegak agama di suatu masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, makanya dia merupakan salah satu dari pilar untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan kemenangan. Karena manusia pada dasarnya merugi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Seiring ayat ini dengan hadis Nabi SAW, ini salah satu dari contoh bahwa Nabi mampu mengungkapkan kata-kata yang singkat dan yang memiliki makna yang luas dan padat. Dan ini tidak diberikan kepada siapapun juga selain Rasulullah SAW. Di antaranya juga keindahan dalam berkata. Susunan kata-katanya luar biasa. Seperti di sini, Nabi SAW mengambil nama suku untuk mendoakannya, membuat atau menjadikan nama suku kabilah tersebut sebagai doa. Ghifarun ghafarallahu laha. Ya. Ghifarun ghafarallahu laha. Ghifar maksudnya kabilahnya Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah mengampuninya. Kemudian kabilah yang kedua yaitu Aslam. Ini juga termasuk salah satu dari kabilah atau nama kabilah. Allah Nabi juga mendoakannya dengan mengatakan wa aslamu salamahallah. Jadi kata Aslam itu diambil oleh Nabi untuk doa salamahallah. Hurufnya sama. Hurufnya sama. Aslam isu Aslam, kata Aslam ini sebelum itu kita harus tahu bahwa semua kata dalam bahasa Arab apapun bentuknya, baik itu kata kerja maupun kata benda, itu semuanya berasal dari tiga huruf. Dalam ilmu bahasa Arab namanya al-thulatsil mujarrad atau al-thulatsiyul mujarradu, yaitu kata kerja yang kosong dari tambahan yang terdiri dari tiga huruf. Walaupun terkadang kita lihat dia tertulis dua huruf, tetapi pada hakikatnya tiga huruf. Seperti contoh dalam yang dua huruf tulisannya tetapi tiga huruf, seperti madda. Ya. Dalam tulisannya dia kan hanya tertulis dua huruf, mim dengan dal. Mim dengan dal, tetapi di situ dalnya dua. Asalnya madada, tetapi orang Arab kalau huruf yang sama berulang biasanya mereka menahan atau ya sedikit menahan huruf tersebut dalam pengucapannya sehingga seakan-akan didabelkan. Ya, seperti madda. Sebenarnya madah, ya. Kemudian ditahan, ditekankan, ditahan suara menunjukkan penggabungan dua huruf. Karra, ya. Karra, asal katanya sebenarnya tiga huruf. Karara, ro-nya dua kali, tetapi susah orang Arab untuk mengulangi seperti itu, maka dibuat ditahannya suara. Menunjukkan untuk bahwa huruf itu dua. Karra, madda, wadda, massa, ya. Asalnya juga tiga huruf tetapi tulisannya memang dua huruf dengan tanda adanya huruf tasydid atau tanda tasydid di atasnya sebagai tanda atau sebagai alamat bahwa dia dua huruf. Ini yang harus kita ketahui. Kembali kita kepada Aslam salamahallah. Ya, Aslam itu nama suku yang diambil dari kata yang tiga tadi, sin, lam dan mim. Ya, kata asal katanya dalam bahasa Arab sin, lam dan mim. Ini tiga huruf, sin, lam dan mim. Dan mim, doa Nabi SAW salamahallah juga dari huruf yang sama, sin, lam dan mim. Arti dari salamahallah yang diambil dari nama Aslam tadi, ya, kata An-Nawawi rahimahullah, salamahallah ini minal musalamah wa tarkil harbi. Minal musalamah diambil dari kata-kata musalamah, salama kalau ilmu sarfnya, salama yusalimu musalamatan, artinya bebas dari peperangan, tidak ada kekacauan, yaitu selamat, nyaman, damai, tentram. Itu makna dari doa Nabi salamahallah, semoga Allah memberi mereka keselamatan, keamanan, kedamaian, ketentraman, jauh dari kekacauan. Nah, ini doa untuk suku Aslam, bukan berarti di situ tidak terkandung ampunan, ya. kemudian untuk ghifar tadi tidak terkandung keselamatan dan kedamaian, tidak. Tetapi doanya memang disesuaikan dari dengan namanya tadi, nama sukunya, nama kabilahnya. Ya. Misalnya kita sedang berbicara dengan seseorang yang bernama Saleh. Ya. Lalu kita ingin mendoakannya, wahai Saleh, ja'alakallahu salihan. Semoga Allah benar-benar menjadikan engkau sebagai orang yang saleh. Atau aslahakallah. Aslahakallah. Semoga Allah benar-benar memperbaikimu, menjadikan engkau seorang yang baik. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu indah. Ya. Bahasa Arab itu indah karena nama-nama benda pada umumnya diambil dari kata yang tiga tadi. Nah, kata-kata kerja pun juga diambil dari tiga asal yang tidak ada tambahannya seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi untuk ghifar dan aslam ini, ya jelas-jelas hadis ini menunjukkan keutamaan mereka mendapatkan doa Nabi, mendapatkan doa Nabi, dan doanya sangat indah. Makanya Al-Qadhi Iyadh dinukilkan oleh An-Nawawi rahimahumallah mengatakan huwa min ahsanil kalam. Doa ini merupakan ungkapan yang sangat indah. Doanya luar biasa, kata Al-Qadhi. Ma'khudah, diambil dari min salamtu, ini kata aslam salamahallah, diambil dari kata ungkapan salamtuhu idza lam salamtahu idza lam tara minhu makruhan. Ini kata kerja, ungkapan dalam bahasa Arab, saya bermusalamah dengan dia ketika saya melihat tidak ada yang saya tidak sukai dari dia. Berarti kata-kata aslam salamahallah menunjukkan bahwa Nabi mendapati bani atau kabilah aslam ini sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang dimaui oleh Nabi dari ketakwaan dan kesolehan mereka, sehingga Nabi mendoakan aslam salamahallah. Ya. Faka'annahu da'a lahum bi an yasna Allahu bihim. Seakan-akan dalam doanya tadi untuk aslam, Nabi memohon kepada Allah agar Allah berbuat terhadap aslam ini, kabilah, ya, apa yang menyenangkan mereka, menenangkan dan menenteramkan mereka sesuai dengan yang mereka inginkan. Fayakunu salamaha bimakna sallamaha. Artinya ini tambahan-tambahan yang dari tiga huruf tadi macam-macam itu. Ada sembilan, ada pembagian penambahan dari tiga huruf yang tadi kita katakan. Misalnya kataba, nasara, ini tiga huruf. Kemudian nanti ada tambahan-tambahannya di awal, ada tambahannya di tengah, yang biasanya banyak tambahannya di awal. Seperti contoh ada satu huruf tambahannya, ada dua huruf tambahannya, ada tiga huruf tambahannya dari kata yang tiga tadi, dari huruf yang tiga itu di belakangnya ada tiga tambahan. Seperti contoh asal kata fa'ala, ini sedikit belajar bahasa Arab, fa'ala ini kan tiga huruf, fa'ain lam, ini sebagai wazan dalam bahasa Arab, timbangannya. Nanti di bawah, di ujung, di pangkalnya ada tambahan yang paling banyak tiga. Ya. Istaf'ala, alif, sin, dan ta. Seperti ghafara tadi, ghafara, asal katanya ghain, fa'ra, nanti di pangkal bisa ditambah tiga huruf, istaghfara, dan artinya berbeda, berubah. Kalau ghafara, mengampuni, memberi ampunan. Kalau istaghfara, memohon ampunan. Jadi penambahan huruf alif, sin, dan ta itu dalam bahasa Arab pada umumnya bermakna permintaan. Untuk menjadikan kata kerja mengampuni agar bermakna memohon ampunan, ditambah alif, sin, dan ta. seperti meminta hujan. Asal makna, asal kata kerjanya mencurahkan atau memberi air, saqa yasqi, suqyanan. Saqa yasqi siqaan wa suqyanan. Ini kata yang satu, yang tiga hurufnya, saqa, sin, qaf, dan ya yang beruma alif. Saqa nanti akan muncul dia di fi'il mudhari'nya, yasqi, pakai ya di ujung. Suqyanan juga nanti akan ada kata ya-nya, jadi asalnya ya. Nanti untuk makna meminta diberikan air, apa? Istisqa. Istasqa, yastasqi, istisqaan. Nah, ini indahnya bahasa Arab. Jadi kembali kita ke aslam tadi. Asal katanya salama, salima, selamat, nyaman, damai. Lalu Nabi jadikan doa nama itu dengan mengatakan salamahallah, yang artinya semoga Allah memberi mereka keselamatan, jauh dari bahaya, jauh dari peperangan, dari kekacauan, diberikan oleh Allah kedamaian, ketentraman, keamanan. Ini subhanallah menunjukkan keistimewaan suku atau kabilah aslam. Hadis yang kedua, 6378, kata Imam Muslim, haddathana Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri wa Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar jami'an an ibn Mahdi qala qala ibn al-Muthanna haddathani Abdurrahman ibn Mahdi, ya, qala haddathana Syu'bah an Abi Imran al-Jawni an Abdullah ibn Samit an Abi Dharr radhiyallahu ta'ala anhu qala qala li an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam i'ti qawmaka faqul inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal aslam salamahallah wa ghifaru ghafarallahu laha. Ini hadis yang sama dari Abu Dzar yang di dalamnya ada terkandung doa Nabi untuk dua kabilah sekaligus, yang pertama ghifar dan yang kedua aslam. Tetapi sedikit ada perbedaan dalam redaksinya. Kalau tadi hanya langsung dari Abu Dzar menceritakan doa, kalau di sini ada pembukanya, yaitu Abu Dzar diperintah oleh Nabi untuk mendatangi kaumnya. Kita kemarin ketika berbicara tentang Ansar, bahwa Ansar itu terdiri dari berbagai suku, kabilah, dan diistilahkan dalam bahasa Arab dengan dur. Dur yang artinya adalah rumah-rumah, kumpulan kompleks. Nah, dahulu satu kabilah itu biasanya mengumpul di tempat yang satu, membuat rumah di mana mereka tahu, oh ini kumpulan orang-orang yang sukunya. Situlah mereka berkumpul sehingga dinamakan daerah kompleks mereka itu dengan kabilah mereka, dengan kabilah mereka. Nah, seperti itu pula lah Abu Dzar, ya, yang berasal dari Ghifar, diambil dari nama Ghifar tadi, nama tempat, sehingga dia digelari dengan Al-Ghifari. Nabi SAW perintahkan dia untuk pulang kampung. Pulanglah kamu ke kaummu, sampaikan kepada mereka, ya, qul, sampaikan kepada mereka, ucapkan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW berkata aslam salamahallah wa ghifar ghafarallahu laha. Ya, sama dengan hadis yang tadi menjelaskan tentang doa untuk aslam, yang kemungkinan di ghifar itu juga, atau ghifar dengan aslam ini daerahnya dekat-dekat, berdekatan, atau di ghifar itu juga ada orang-orang yang dari suku aslam. Maka Nabi menyuruh ghifar tadi untuk membacakan, menyampaikan doa Nabi untuk kedua suku tadi sekaligus, aslam salamahallah wa ghifar ghafarallahu laha, ghafarallahu laha. Ini tentang Hadis yang kedua yang bunyinya sama, cuma sedikit ada tambahan di pangkalnya, yaitu Nabi menyuruh Abu Dzar untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu Ghifar, dan menyampaikan doa Nabi ini. Jadi Nabi tidak mendoakan hanya di tengah orang-orang lain ya, di hadapan orang lain, walaupun di situ ada Abu Dzar, tetapi justru Nabi perintahkan Abu Dzar menyampaikan doa itu kepada orang atau kaum Abu Dzar itu sendiri dan juga dari kaum Aslam. Ini menunjukkan bahwa memang Nabi bermaksud untuk menyampaikan doa, bukan sekedar berdoa yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini dituntunnya mendoakan orang lain fi dhahril ghaib. Ini diantara doa-doa yang didengar dan dikabulkan oleh Allah, seseorang mendoakan saudaranya di mana saudaranya sama sekali tidak tahu menahu. Ya, fi dhahril ghaib. Tetapi di sini tujuan doa tadi menunjukkan kemuliaan dua suku atau kabilah tadi, dengan setelah berdoa Nabi SAW pesankan kepada Abu Dzar untuk menyampaikan doa itu kepada mereka. Ya, menyampaikan doa tersebut kepada mereka. Kemudian ada satu yang mungkin perlu kita teliti di sini, yaitu jumlah perawinya antara hadis pertama dengan hadis yang sekarang. Kita lihat hadis yang pertama antara Imam Muslim dengan Nabi, dengan hadis yang juga dari Abu Dzar, sama-sama dari Abu Dzar. Yang pertama, gurunya Imam Muslim Haddab ibn Khalid, kemudian Sulaiman yang kedua, Sulaiman bin Mughira, kemudian yang ketiga Humaid bin Hilal, kemudian yang keempat Abdullah bin Samit, kemudian yang kelima Abu Dzar al-Ghifari. Lima antara Imam Muslim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadis yang sekarang ini, yang pertama perbedaannya bahwa Imam Muslim meriwayatkan dari tiga orang gurunya sekaligus. Yang pertama Ubaidullah bin Umar al-Qawariri, ini guru Imam Muslim, Imam Muslim yang pertama. Kemudian Muhammad bin Musanna, ini gurunya yang kedua. Kemudian Wabnu Bashar, ini gurunya yang ketiga. Tiga orang gurunya. Mereka bertiga meriwayatkan dari Ibnu Mahdi, yaitu Abdurrahman. Ibnu Mahdi juga terkenal dengan kunyahnya Ibnu Mahdi, namanya Abdurrahman. Abdurrahman Ibnu Mahdi, salah seorang ulama besar dari ulama-ulama hadis, Abdurrahman Ibnu Mahdi. Ini yang kedua, ya. Ini yang kedua, Abdurrahman Ibnu Mahdi. Kemudian kembali Imam Muslim merincikan itu bahwa gurunya Ibnu Muthanna meriwayatkan dari Abdurrahman, menyebutkan nama Ibnu Mahdi langsung, Abdurrahman bin Mahdi. Dan Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan dari Syu'bah. Ya, tiga. Kemudian Syu'bah meriwayatkan dari Abu Imran Al-Jauni, ini yang keempat. Kemudian Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan dari Abdullah bin Samit, ini yang ke lima. Kemudian Abdullah bin Samit meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, berapa? Enam. Berarti nampak kejelian Imam Muslim, keteraturan Imam Muslim dalam membawakan riwayat. Yang pertama lebih sedikit jumlah perawinya dari yang kedua, dan dia mendahulukan yang lebih sedikit, karena dalam ilmu hadis namanya al-isnadul ali atau uluwul isnad. Yang sedikit tadi dinamakan dengan sanad yang tinggi, kemudian yang di bawah yang kedua itu sanad yang rendah, karena bertambah satu orang pemisah atau perantara antara Imam Muslim dengan Nabi, yang awalnya itu lima, yang sekarang jadi enam, sehingga Imam Muslim meletakkannya setelah yang sedikit tadi. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau sangat teliti dalam menyusun hadis-hadis yang ada di dalam sahihnya ini. Kemudian ini hanya sebatas tambahan saja. Kemudian kita lanjutkan hadis setelahnya, 6379. Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Muhammad bin al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah fi hadzal isnad. Fi hadzal isnad. Ini juga 6 orang ya. Ya. Dari Syu'bah nanti dari Abu Imran Al-Jauni sama dengan sanad sebelumnya, dan bunyi hadisnya sama dengan hadis yang kedua. Sama dengan hadis yang kedua bahwa Abu Dzar bercerita Nabi menyuruhnya untuk pulang ke kaumnya menyampaikan doa Nabi untuk mereka dan juga untuk kabilah Aslam dengan lafaz doanya Aslam salamahallah wa ghifaru ghafarallahu laha. Terus 6380 Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna wa bin Bashar wa Suwaid bin Sa'id wa bin Abi Umar. Ini 4 orang guru Imam Muslim. Ibn Al-Muthanna sama dengan di atas, Ibn Bashar juga, Muhammad bin Bashar, kemudian yang ketiga Suwaid bin Sa'id, kemudian yang keempat Ibn Abi Umar. Ibn Abi Umar, ini yang keempat. Qalu, mereka berempat meriwayatkan dari seorang guru namanya qalu haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Kemudian an Ayyuba an Muhammadin an Abi Hurairah. Ini bukan hadis Abu Dzar lagi tetapi hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala an. Kemudian Imam Muslim mengatakan ha qala haun wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala haddatsana Abi qala haun wa haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah qala haun wa haddatsani Muhammad bin Rafi' قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد بن حميد عن أبي عاصم كلاهما عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. Ini sudah berpindah ya. Yang tadi Abu Hurairah, yang sekarang Jabir bin Abdullah. Qala ha'un wa haddathana Salamah ibn Shabib qala haddathana Al-Hasan ibn A'yan qala haddathana Ma'qil an Abi Zubair an Abi Zubair an Jabir kulluhum qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bunyi hadisnya itu yang sedikit di ujung ya. Aslam salamahallah wa ghifaru ghafarallahu laha. Itu bunyi hadisnya, doa yang di yang ada di hadis Abu Dzar tadi. Berarti di sini ada dua hadis. Ya, ada dua hadis. Yang pertama hadis Abu Hurairah dengan berbagai jalur dibawakan oleh Imam Muslim. Sangat banyak jalurnya. Ini ya saya sempat mencobanya ya kemarin untuk mempercontohkan kepada jamaah ketika kajian online untuk membuat jalur yang ada. Ketika Imam Muslim meriwayatkan nanti dibuat jalur sanadnya pakai panah-panah itu sehingga nampak perjalanan sanad itu sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ini sangat menyenangkan ya kalau dibuat jalur-jalur panah itu sehingga membuat kerangka dari Imam Muslim nanti di 4 orang gurunya kemudian nanti bertemu di 1 orang kemudian 1 orang ini meneruskan dari 2 orang pula kemudian nanti ada sanad yang lain. Nah, kemudian dengan nanti bertemunya di tingkat yang ketiga dari guru Imam Muslim. Kemudian nanti lanjut ke atas sampai kepada sahabat. Nah, seperti sekarang ini dengan jalur-jalur yang sangat banyak Imam Muslim membawakan hadis itu dari Abu Hurairah. Kemudian dia membawakan jalur yang lain yang nanti ujungnya bukan Abu Hurairah tetapi Jabir bin Abdullah. Dan sebagaimana yang biasa kita lakukan bila mana sahabatnya berbeda, walaupun di dalam kitab ini satu nomor, kita berikan dua nomor. Hadis yang pertama yaitu hadis Abu Hurairah dengan nomor 6380. Hadis yang kedua dengan nomor 6381 yaitu hadis Jabir bin Abdullah. Ya, hadis Jabir bin Abdullah karena sahabatnya jelas-jelas berbeda. Ya, hadis Jabir bin Abdullah berarti nomor yang sekarang ini 6380 dengan 6381. Yang 6380 hadis Abu Hurairah, kemudian 6381 adalah hadis Jabir bin Abdullah yang bunyinya sama. Aslam salamahallah, doa Nabi untuk kabila Aslam, kemudian ghifar ghafarallahu laha. Ya. Ini menunjukkan yang mendapatkan riwayat ini bukan hanya Abu Dzar. Kalau mungkin Abu Dzar saja, kita mungkin sudah berprasangka lain. Ya, kalau hanya Abu Dzar yang mendapatkan hadis ini, nah kita karena itu sukunya, mungkin dia membawakan riwayat doa untuk sukunya saja. Ternyata bukan hanya Abu Dzar yang mendapatkan hadis doa untuk kabilahnya ini, tetapi Jabir Al-Ansari, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, kemudian Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, kabilah yang lain. Berarti hadis doa Nabi untuk ghifar ini jelas-jelas ada, bukan hanya bisa jadi buatan Abu Dzar. Ya, kalau hanya Abu Dzar yang meriwayatkan, mungkin ada orang yang berprasangka lain. Jadi Abu Dzar karena itu sukunya, maka dia bawakan doa dan ada tanda tanya. Tetapi ternyata doa ini juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain yang bukan dari kabilah Ghifar ataupun Aslam. Ya. Baik, berikutnya nomor 6382. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Husain bin Khuraith qala haddatsana Al-Fadl bin Musa an Husaim ibn Iraq an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aslam salamaha Allah wa ghifarun ghafarallahu laha. Itu doa yang tadi berkali-kali kita baca. Kemudian amma atau ama inni lam aqulha walakin qalaha Allahu azza wa jalla. Ketahuilah bahwa saya, bahwa sesungguhnya saya bukanlah mengatakan, bukanlah saya yang mengatakan ini, tetapi Allah yang mengatakannya. Ya. Nah, saya cari di penjelasan An-Nawawi, saya tidak temukan makna dari ungkapan ini. Apakah yang mengatakannya Nabi? Apakah yang mengatakan Nabi, sambungan dari doa tadi? Saya tidak mengatakan ini, maksudnya bukan dari saya, tetapi itu justru dari Allah. Ya. Apakah Nabi yang mengungkapkan kata-kata di ujung tadi, atau Abu Hurairah? Ya. Ini tidak saya temukan penjelasannya dari An-Nawawi, dan saya coba juga cari sampai sebelum iqamah tadi, saya coba cari-cari juga, tidak ada ungkapan itu diriwayatkan oleh yang lain. Memang hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Ahmad, oleh yang lainnya, At-Tirmidzi, tetapi lafaz yang tambahan ini, ketahuilah saya tidak, bukan saya yang mengatakan ini, tetapi Allah yang mengatakan, saya tidak temukan di riwayat-riwayat yang lain. Kemudian juga An-Nawawi tidak menguraikannya. Apa maksud dari ungkapan tadi? Makanya semenjak pertama kali saya baca ini, saya buatkan tanda tanya yang memang kita tidak bisa memahaminya. Apakah kalau seandainya yang dimaksud adalah wahyu dari Allah untuk doa tadi, maka kita tidak temukan di dalam Al-Quran. Ama inni lam aqullah, terjemahannya apa? Bukan aku yang mengatakan itu, tetapi Allah yang maha mulia lagi maha agunglah yang memfirmankannya. Nah, kata-kata memfirmankannya ini, apakah itu di dalam Al-Quran? Tentu tidak ada tentang Daus, tentang Ghifar, atau juga tentang As dan tentang kabilah ini. Ya, ya. Kemudian yang membuat kita tidak mendapatkan tambahan apa-apa kecuali hanya terjemahan dari hadis ini, karena tidak ada lafaz ini di luar Sahih Muslim. Ya, tidak ada. Mungkin perlu browsing di internetnya. Bisa jadi ada yang menjelaskan di riwayat yang lain, bukan di kitab yang enam. Ya, tapi di tempat yang lain, kemudian disyarahkan oleh para ulama. Bisa jadi. Tetapi untuk sementara saya tidak mendapatkan penjelasan tentang makna tambahan dari riwayat ini. Ama inni lam aqulha walakin qalaha Allahu azza wa jalla. Ketahuilah saya, bukanlah saya yang mengatakan ini, tetapi Allah yang memfirmankan atau yang mengatakannya. Baik. Kita lanjutkan 6383. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Thahir qala haddatsana Ibnu Wahb an Al-Laitsi an Imran ibni Abi Anas an Hanzalah ibni Ali an Khufaf ibni Ima Al-Ghifari an Khufaf ibni Ima Al-Ghifari qala qala Rasulullah SAW fi salatin اللهم الان بني لحيان ورعلا وذكوان واصيتا اسوا الله ورسوله غفار. Ini yang berhubungan dengan bab kita, غفار غفر الله لها واسلم سلامها الله. Ujung dari hadis ini yang berhubungan dengan bab kita ini, doa Nabi untuk ghifar dan aslam. Adapun pangkal dari hadis ini kebalikannya, kebalikan dari ujungnya. Yang ujungnya adalah doa kebaikan untuk dua suku, yaitu ghifar dan aslam. Sementara pangkalnya adalah doa kutukan. Ya, doa kutukan. Allahumma al'an. Apa artinya? Ya Allah laknatlah. Allahumma al'an. Ya Allah laknatlah. Yang pertama Bani Lihyan, ini suku yang pertama yang dilaknat oleh Nabi, yang didoakan laknat oleh Nabi, Bani Lihyan. Kemudian yang kedua Ri'lan atau Bani Lahyan. Kalau yang tadi lamnya bisa berbaris kasrah dan bisa berbaris atas, Bani Lihyan atau Bani Lahyan. Kemudian yang kedua Ri'lan, ro'nya di bawah, baris bawah, Ri'lan. Kemudian Wadhakwan, ini yang ketiga, kabilah yang ketiga yang didoakan laknat oleh Nabi. Kemudian yang keempat Musayyah, ini kabilah juga, nama suku. Bani Lahyan, Ri'lan, Zakwan, kemudian Musayyah. Musayyah didoakan oleh Nabi Allah melaknat mereka. Di antara penyebabnya adalah ini di dalam doa disebutkan Nabi asawullaha wa rasulah. Dan ini indahnya juga sama dengan yang tadi ya. Nabi SAW meletakkan kabilah Usayyah di urutan yang terakhir dari empat kabilah tadi. Bani Lahyan, kemudian Ri'lan, kemudian Zakwan, kemudian yang terakhir apa? Usayyah. Nah, kemudian setelah mendoakan laknat, Nabi SAW sebutkan alasannya dengan mengambil kata penyebab dari nama kabilah yang terakhir, Usayyah. Usayyah itu artinya adalah berbuat maksiat. Karena maksiat itu asa ya'si isyanan, itu asal katanya. Sementara maksiyah itu kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya masdar mimi. Masdar yang diletakkan tambahan huruf mim di pangkalnya. Jadi asalnya maksiyah, asalnya isyanan kemudian dibuat min, maksiyatun. Asal kata kerjanya asa, ain, sin dan ya. Ain, sad dan ya. Nah, dari kata Usayyah itu Nabi menjelaskan asawullah. Mereka mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dilaknat oleh Nabi. Penyebab asalnya dari doa ini, ini doa kunut sebulan. Ya, doa kunut sebulan yang dibaca oleh Nabi dalam dalam beberapa salat, zuhur, asar, maghrib dan bahkan subuh. Nabi SAW kunut yang dikenal dengan kunut nazilah. Nabi SAW mendoakan laknat untuk empat suku ini di mana mereka berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang dimaksud dengan asaw, durhaka. Mereka mengkhianati Nabi. Apa bentuk khianatnya? Ketika mereka datang ke Madinah menampakkan keislaman, menyatakan keislaman dan membutuhkan guru-guru Al-Quran, Maka Nabi SAW mengirimkan kepada mereka sekian banyak para sahabat yang menguasai Al-Quran. Ya. Tetapi sebelum sampai ke tujuan, mereka yang dikirim oleh Nabi ini mereka bunuh semuanya. Ya, ahli atau qurra sahabat, termasuk di sini adalah pamannya Anas bin Malik. Kita sudah membacanya di, tentang cerita Anas bahwa pamannya termasuk orang yang dikirim oleh Nabi untuk mengajarkan mereka, dan ternyata mereka khianati. Orang-orang Qubila ini mengkhianati, maka Nabi SAW sekitar 60 orang. Ya. Semuanya dihabisi oleh mereka, dan Nabi SAW mendoakan kutukan ini. Ini yang asal dari ceritanya, dan Nabi SAW sebutkan asawullah wa rasulah, mereka mendurhakai Allah dan Rasulnya. Diambil dari kata yang ada pada nama kabilah yang terakhir, yaitu Usayyah. Ya, makanya memilih nama harus cermat. Memilih nama untuk anak kita, ya, harus cermat, berhati-hati, karena bisa bermakna ya tidak baik. Makanya Nabi SAW seringkali merubah, mengganti nama sahabat-sahabatnya yang tidak baik atau yang maknanya tidak baik. Sa'id ibn al-Musayyab, ya, Sa'id ini seorang pemimpin tabi'in, bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau adalah yang termulia dari generasi tabi'in, Sa'idnya. Ayahnya al-Musayyab dengan kakeknya Hazan itu sahabat Nabi. Ayahnya Musayyab dengan kakeknya Hazan. Jadi Sa'id ibnul Musayyab ibnu Haznin. Kakeknya dahulu diceritakan oleh ayahnya datang kepada Nabi SAW karena namanya Hazan. Apa artinya Hazan? Sedih. Nabi SAW menukarnya dengan gembira, farah. Tapi dia tidak mau. Sama dengan sebagian orang ini sekarang ini beralasan, gimana pula saya merubah nama saya? Seekor kambingnya loh, ya. Seekor kambingnya dahulu. Atau kalau anaknya laki-laki, dia laki-laki, dua ekor orang tua saya dulu membuat nama ini, dua ekor kambing, sehingga dia tidak mau merubahnya. Hazan ini tidak mau merubahnya. Kata Said bercerita, maka keluarga kami selalu dirundung kesedihan. Ya. Ini menunjukkan bahwa makna nama itu maknanya, makna dari nama perlu kita cermat memilihnya. Makanya Nabi SAW di sini ketika mendoakan kutukan, dia mengambil dari nama salah satu kabilah yang tidak baik. Kalau Zakwan bisa jadi maknanya baik, ya. Tetapi dia sengaja memundurkan, meletakkan terakhir kata-kata Usayyah dan yang asli, yang asalnya, yang maknanya pembangkang, pendurhaka. Lalu Nabi mengatakan asawullaha wa rasulah, karena mereka mendurhakai Allah dan Rasulnya. Di sini hadisnya terbagi dua. Yang pertama doa kutukan, sementara yang bagian kedua adalah doa kebaikan yang ditujukan oleh Nabi untuk ghifar dan aslam. Masih banyak tersisa? 1, 2, 3. Ya, kita baca 6384. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin. Empat orang guru Imam Muslim di sini. Qala Yahya ibnu Yahya akhbarana wa qala al-akharuna ahaddatsana Ismail ibnu Ja'far an Abdullah ibn Dinar annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghifarun ghafarallahu laha wa aslam salamaha Allah. Berarti ini juga bukan hanya dari Abu Dzar tetapi dari Ibnu Umar. Berarti sudah berapa orang? Abu Dzar, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Umar bin Khattab radhiyallahu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang meriwayatkan hadis doa rahmat, doa ampunan yang diangkat oleh Nabi kepada Allah untuk ghifar dan aslam. Kemudian di sini ada tambahan wa usayyatu asatillah wa rasulah. Ini doa kutukan dan Usayyah yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Walaupun tidak ada kata laknat di sana. Tetapi ketika Nabi mengatakan Usayyah yang menurhakai Allah dan Rasulnya, tidak akan mungkin Nabi mendoakan kebaikan seperti Ghifar dan Aslam yang sebelumnya. Berarti Usayyah ini doa kutukan, ditegaskan oleh doa hadis sebelumnya. Kemudian maknanya bahwa Usayyah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin dan sangat mustahil Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk kabilah yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Berarti makna Usayyah asatillaha wa rasulah itu doa kutukan. Jangan nanti wawnya di situ waw ataf. Ya. Berarti kalau ghifarun ghafarallahu laha, ghifar semoga Allah mengampuninya, aslam semoga Allah memberinya keselamatan, Usayyah yang telah mendurhakai Allah dan Rasulnya, apakah termasuk mendoa keselamatan? Tentu tidak. Berarti doa untuk Usayyah ini adalah kutukan sebagaimana dalam hadis sebelumnya. 6385 dengan hadis yang terakhir 6386, Imam Muslim mengatakan untuk hadis 6385, haddatsana Ibn Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Ubaidullah qala ha'un wa haddatsana Amr ibn Sawwad qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Usamah qala ha'un wa haddatsani Zuhair ibn Harb wal Hulwani wa Abd ibn Humayd an Ya'quba ibn Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana Abi an Shalih kulluhum an Nafi' an Ibn Umar. Ini juga hadis Ibn Umar ya radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW bimithlihi. Bunyi hadisnya sama dengan yang tadi, ghifarun ghafarallahu laha wa aslam salamaha Allah wa usayyah asatillaha wa rasulah. Wa fi hadithi Salih wa Usama anna Rasulullah SAW qala dhalika alal mimbar. Untuk jalur Salih dan Usama, ini salah satu dua orang perawi yang ada di sanad. Ada beberapa jalur dibawakan hadis ini oleh Imam Muslim. Untuk jalur Salih dan Usama ada tambahannya. Ada tambahannya, yaitu doa tadi diucapkan oleh Nabi ketika dia berada di atas mimbar. Ya, ini tambahan penjelasannya. Di atas mimbar Nabi berdoa, ghifarun ghafarallahu laha aslam salamaha Allah wa usayyah asatillaha wa rasulah. Di atas mimbar. Tambahan di atas mimbar ini untuk riwayat dari jalur Salih dan Usama. Ya. Kemudian hadis terakhir, Imam Muslim mengatakan 6386, Imam Muslim mengatakan wa haddathani Hajjaj bin Syair qala haddathana Abu Dawud At-Tayalisi qala haddathana Harb bin Shaddad an Yahya qala haddathani Abu Usama Ema qala haddathani Abu Salamah qala haddathani Ibnu Umar haddathani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mithla hadithi haula ani Ibnu Umar. Ini hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim kembali dari jalur yang lain dengan bunyi yang sama dengan hadis sebelumnya, bahwa di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk tiga kabilah. Dua dari tiga kabilah itu doa kebaikan, yaitu ampunan dan keselamatan, dan kabilah yang ketiga adalah kutukan, yaitu karena dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itulah beberapa hadis tentang bab yang ke-46, doa Nabi untuk kabilah Ghifar dan Aslam. Ghifar adalah kabilahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Sementara Aslam adalah salah satu kabilah yang terkenal juga besar di Jazirah Arab, yang tentu banyak orang-orang dari kabilah ini yang masuk Islam dan baik keislamannya melindungi dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan ini catatan terakhir yang menjadi kesimpulan kita adalah betapa besarnya perhatian Nabi kepada umatnya, kepada mereka yang bersamanya dari para sahabat. Nabi tahu siapa yang yang memiliki kemuliaan, siapa yang tidak? Bahkan Nabi mengetahui urutan kemuliaan mereka, menunjukkan beliau sangat mengenali mereka, sangat mengenali mereka, sangat mengenal ini individu-individu yang masuk Islam dari kabilah mana yang banyak. Dari Ansar saja Nabi SAW tahu mana yang orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kabilah-kabilah tadi, yang banyak masuk Islam, yang perannya besar dalam agama Islam, Nabi tahu. Ya, bukan hanya sekedar memiliki sahabat saja tanpa mengenal, tapi Nabi sangat mengenali. Makanya ketika ada orang yang mencaci para sahabat, secara tidak langsung mereka mencaci Nabi. Mereka menyebutkan kekurangan Nabi. Nabi orang yang polos, lugu, tidak mengenal orang dengan sekitarnya. Ini salah satu bantahannya. Kalau sahabat Nabi SAW tidak mengenali orang-orang yang ada di sekitarnya dan menjadi sahabatnya, tidak akan mungkin Nabi tahu siapa yang mulia, siapa yang tidak. Siapa yang baik, yang lebih urutan pertama, siapa yang urutan kedua. Menunjukkan bahwa Nabi mengenali mereka semua, dan Nabi SAW orang yang mengetahui dan orang-orang yang menghargai jasa, menghargai dan mengenal kedudukan orang-orang yang memiliki kedudukan. Dan itu dia salah satu dalil dan catatan yang penting, bahwa ketika ada kritikan, ada tuduhan untuk para sahabat, maka secara tidak langsung Nabi yang dituduh bahwa beliau orang yang polos, lugu, orang yang tidak cermat, orang yang sembrono memilih sahabat, ya, tidak pandai mengoleksi sekaligus menyeleksi, atau sebaliknya, menyeleksi dan mengoleksi sahabat, sahabat-sahabat yang dekat dengan dia, mempercayai orang yang ternyata memiliki niat-niat buruk di dalam hatinya. Ya, untuk orang-orang munafikin, Allah SWT sudah mewakili, sudah menjadi, sudah mencukupi bahwa Allah memberitahukan, karena nifak itu perbuatan hati, maka Nabi tidak tahu. Lalu Allah yang memberitahukan kepada Nabi, si fulan munafikin. Adapun orang-orang yang bergaul, yang dari orang-orang yang bukan munafikin, Nabi SAW sangat mengerti siapa yang memiliki kemuliaan dan siapa yang memiliki kemuliaan yang tinggi, yang di bawahnya, suku mana yang lebih banyak kemuliaannya, seperti doa-doa beliau untuk kabilah-kabilah yang tadi. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat mengerti sahabatnya dan sangat tahu tentang kondisi sahabatnya, sehingga muncullah urutan-urutan kemuliaan, muncullah doa-doa untuk kabilah-kabilah dan suku-suku tertentu. Ini catatan penting. Kita sampaikan ini untuk membantah, sekaligus membantah orang-orang yang mencaci maki para sahabat. Dan bahkan bukan hanya sekedar mencaci dan merendahkan Nabi SAW, sekaligus mereka merendahkan Allah. Karena yang menetapkan mereka yang menjadi sahabat Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sekaligus mengatakan Allah tidak mengetahui manusia-manusia ini sehingga memilihkan mereka sebagai sahabat Nabi. Ya, Allah tidak tahu bahwa Abu Bakar itu ternyata orang yang sangat jelek, sangat buruk, sangat jahat. Ya, sehingga menjadi sahabat terdekat, dan bahkan Allah sebutkan sebagai kemuliaannya bahwa dia bersama nabinya di dalam gua. Idhuma fil ghar. Dan mereka sekaligus mengkritisi dan merendahkan Allah ketika Allah mengatakan dia, Allah mengetahui isi hati mereka. Sementara ternyata isi hati mereka ada kemunafikan. Allah mengabarkan, Allah mengetahui isi hati mereka di surat Al-Fatih. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Allah telah ridha terhadap orang-orang yang beriman yang berbaiat di bawah pohon. Dan Allah mengetahui isi hati mereka. Sementara mereka, orang-orang yang mencela para sahabat, mengatakan engkau sebenarnya tidak tahu isi hati mereka. Ini kan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Nabi yang mereka lecehkan, mereka rendahkan, tetapi bahkan Allah Subhanahu wa taala mereka lecehkan dengan agama, dengan prinsip agama mereka bahwa para sahabat adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang menyimpan keburukan di dalam hati mereka, orang-orang yang membenci keluarga Nabi, orang-orang yang sebenarnya orang-orang munafikin, dan bahkan mereka mengkafirkannya, sebagian mereka mengkafirkan dan membenci semua para sahabat kecuali hanya segelintir, itu pun bukan orang Arab. Suhaib al-Rumi, Salman al-Farisi, Abu Dharr al-Ghifari, yang mereka kecualikan dari pencelaan atau celaan-celaan dan kutukan-kutukan mereka. Sementara para sahabat yang mulia, mereka kutuk, mereka kafirkan, mereka cela, mereka caci maki, dan bahkan dijadikan sebagai cara beribadah. Salah satu cara beribadah adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Ya, mendoakan, ada doa kutukan untuk dua berhala Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini wal'iyadu billah. Ini menunjukkan bahwa ini bukan agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu beberapa bantahan yang mungkin bisa kita jadikan dari kesimpulan yang kita ambil dari pembahasan ini, dari hadis-hadisnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.